السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله، والحمد لله pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa bermajelis dalam sebuah majelis ilmu, yang mana majelis ilmu inilah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa anhum. Sebuah rutinitas yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan langkah-langkah seorang thalabatul ilm, langkah-langkah mereka yang menuntut ilmu syar'i, mengorbankan waktu-waktu luang mereka dalam menelusuri perjalanan dunia ini yang akhirnya biiznillah taala akan sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Kata beliau alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, "yaltamisu fihi ilman," yang di dalam perjalanan tersebut dia berusaha menggali ilmu syar'i, yang ilmu syar'i ini notabene adalah warisan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau alaihi salatu wasallam tidak akan mewarisi harta benda, lam yuwarithu dinar wala dirham. Beliau alaihi salatu wasallam dan para nabi sebelumnya tidak mewarisi harta benda. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai seorang yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa. Yang diwariskan oleh beliau innama warathul ilm, ilmu syar'i inilah yang menjadi warisan para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadisnya beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wathir." Barang siapa yang bisa mengambil sebagian saja dari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak dari warisan beliau alaihi salatu wassalam. Artinya mereka akan mendapati keberuntungan yang besar, yaitu apa yang tersebut di dalam awal hadis, akan dimudahkan urusannya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, dengan sebab dia menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mengambil bahagian dari warisan beliau sallallahu alaihi wasallam, mudah jalannya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan akhir dari setiap muslimin, tujuan akhir dari mukminin, mereka yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari riwayat Al-Imam Ibnu Majah, begitu pula Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Al-Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma." Akan datang kepada kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kaum, sekelompok manusia, sekelompok muslimin, yatlubuna al-ilma. Tujuan mereka adalah menuntut ilmu syar'i. Mereka ingin mengangkat kejahilan yang ada dari diri mereka. Ingin bagaimana caranya berwudu dengan tata cara wudu yang benar sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka bisa mengetahui bagaimana tata cara berzakat, bersedekah sesuai dengan anjuran beliau sallallahu alaihi wasallam, tata cara beliau alaihi salatu wasallam, menuntut ilmu, mengangkat kejahilan-kejahilan yang ada. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu lahu, jika kalian mendapati mereka, para penuntut ilmu tersebut, orang-orang yang ingin mengangkat kejahilan tersebut, katakanlah kepada mereka, marhaban, marhaban bi wasilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, selamat datang dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah wasiat Nabi. Jadi mereka para talabatul ilmu adalah orang-orang yang mulia. Bagaimana kalau kita melihat para ulama yang mereka adalah bukan hanya sekedar talabatul ilmu. Mereka yang memiliki ilmu syar'i, mereka yang menjadi penerus dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tentu utama para ulama lebih besar lagi. Kita saja para talabatul ilmu yang kecil-kecilan menuntut ilmu syar'i seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali, sudah mendapatkan sebuah kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, marhaban, marhaban, kalimat terhi dari Nabi alaihi wa sallam, selamat datang, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang memberikan tarhib, selamat datang untuk kita. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam sayang kepada para talabatul ilmu, para penuntut ilmu. Karena hakikat dari penuntut ilmu itu adalah mereka orang-orang yang menyadari. Mereka orang-orang yang menyadari bahwasanya manusia atau mereka tersebut adalah orang-orang yang zaluman jahula. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahil. Tidak memiliki ilmu apa-apa. Selalu melakukan kezaliman, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menzalimi sesama makhluk Allah Jalla wa Ala. Ini sifat dasar manusia. Ketika mereka sadar tentang perkara-perkara tersebut, mereka berusaha untuk mengangkat kejahilan tersebut, kezaliman tersebut dengan cara menuntut ilmu syar'i. Maka inilah amalan besar yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan seorang masuk ke dalam surga, akan pula mendapatkan kalimat tarhib, selamat datang, sambutan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, sebagaimana tema yang telah kita ketahui bersama, kesempatan sore hari ini biiznillahi taala akan kita coba membahas biografi dari akidah Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Dan untuk membahas akidah yang dimiliki oleh beliau alaihi rahmatullah, kita akan membagi dalam beberapa poin. Yang pertama, yang berkaitan dengan siapa nama lengkap dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Biar kita mengenal. Jangan hanya mengetahui Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi kita tidak mengetahui siapa nama beliau. Nama beliau adalah Abu Abdillah. Ini kunyah beliau. Dan untuk melengkapi faedah yang ada, Imam Arba'ah, Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, wal-Imam Asy-Syafi'i, begitu pula Imam Abu Hanifah. Empat imam madhab ini, tiga dari mereka berkunyah Abu Abdillah. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, dan Al-Imam Asy-Syafi'i, semuanya sama. Kunyah mereka adalah Abu Abdillah, kecuali Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah kunyah beliau adalah Abu Hanifah, namanya Nu'man ibn Bashir. Maka kunyah dari al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Idris Ibnu Abbas Ibnu Utsman. Muhammad Ibnu Idris Ibnu Abbas Ibnu Utsman Ibnu Syafi'i Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Inilah lengkap beliau. Dan beliau merupakan seorang muslim yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-150 Hijriah di masa-masa keemasan. Masa-masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi kepada mereka. Khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik golongan manusia adalah pada zamanku, kata beliau alaihi salatu wassalam, yaitu zaman Nabi dan para sahabat beliau. Thumma alladziina yalunahum, yaitu dari kalangan tabi'i. Thumma alladziina yalunahum atba'at tabi'i. Maka di masa-masa ini, tepatnya pada tahun ke-150 Hijriah, lahirlah seorang imam besar yang bernama Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati billah ra'ani wa'akumullah, poin yang kedua untuk kita bisa mengenal lebih dekat Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, mari kita melihat bagaimana akidah yang dimiliki oleh beliau alaihi rahmatullah. Akidah yang dimiliki oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sama seperti akidah yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'i, sama persis, yaitu ketika mereka mengimani rukun iman sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memahaminya, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi memahaminya tanpa ada perincian akidah sedikit pun. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, sama persis seperti apa yang ada di sisi para as-sahabat dan para tabi'i. Dan para sahabat serta para tabi'i sebagaimana telah kita ketahui bersama, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa aqimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah Jalla wa'ala mengkayatkan tentang keadaan mereka, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada ayat sebelumnya dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla menyeru kaum yang beriman, seluruh kaum mukminin, untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Setelah ayat tersebut, Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguhlah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Tali Allah di sini maknanya adalah Al-Quran wa Sunnah. Kita diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berpisah, berpencar, berpecah belah. Wadkur ni'matullahi alaikum. Pada lafaz ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk mereka, para sahabat Nabi. Ingatlah wahai para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum warḍahum, ni'matullahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Apa nikmat tersebut? Idh kuntum a'daan, dahulu kalian adalah orang yang berpecah belah, berbangga dengan kabilah masing-masing. Quraisy berbangga dengan kabilahnya sendiri, Al-Khazraj berbangga dengan kabilahnya sendiri. Agar lebih dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka disatukan dengan agama Al-Islam, dengan akidah yang satu, dengan manhaj yang satu. Yang inti dari akidah dan manhaj tersebut adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah sekalipun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah yang bisa menyatukan mereka. Oleh karena ketika mereka sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya tauhid, berpecah belah, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ingatlah nikmat Allah yang ada, ini kenikmatan besar. Ketika bisa dikumpulkan menjadi satu, yang sebelumnya masing-masing berbangga dengan kabilahnya, dengan bangsanya, dengan keturunannya. In kuntum a'daa fa allahu baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwan. Maka kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Kita melihat kenyataan yang ada. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang sebelumnya tidak saling mengenal disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang bersaudara. Bagaimana kita bisa melihat keadaan mereka kaum muhajirin yang datang menuju kota Al-Madinah disambut dengan hangat, bahkan sangat hangat oleh sahabat-sahabat Rasul dari kalangan Ansar. Tidak mengenal sebelumnya, yang menyatukan mereka adalah kalimat tauhid. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah ini. Inilah akidah yang ada di sini para sahabat Nabi. Akidah yang ada di sisi para tabi'in, murid-murid mereka. Akidah yang ada di sisi atba' tabi'in. Dan di situ pula lah berada akidah al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Ikhwati billah ta'ala wa rahmatullah. Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in pernah menyebutkan tentang apa yang berkaitan dengan akidah dan kesatuan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum warḍahum. Pada jilid pertama halaman 49 Al-Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan wa qad tanaza' as-sahabah radhiyallahu taala anhum fi kathirin min masail al-ahkam. Sahabat-sahabat Nabi pernah memiliki sedikit perpecahan, sedikit perselisihan, sedikit perbedaan pendapat. Fi kathirin min masail al-ahkam, pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, yaitu permasalahan fikih. Permasalahan fikih masing-masing berpendapat dengan pendapatnya sendiri, yang kita kenal dengan ini a'immah al-arba'ah, al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah, al-Imam Ahmad, begitu pula al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Di kalangan para sahabat yang berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum biasa, perkara fikih, mereka berselisih. Yang satu mungkin ketika salatul fajr duduk dengan cara at-tawarruk, yang satu lagi duduk dengan istirahat. Ada lagi di kalangan mereka ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir menggerak-gerakkan jarinya, ada lagi yang tidak. Ini semua perkara fikih. Tidak ada hubungannya dengan akidah tadi. Akidah mereka satu, tetap tauhid. Akan tetapi perkara yang berkaitan dengan fikih ada perselisihan di antara mereka. Kemudian dijelaskan oleh beliau kalimah bin Murbayyir, wa hum sadatul mu'minin, dan mereka adalah pemimpin kaum mukminin. Artinya mereka adalah orang-orang yang langsung belajar kepada si yang punya ilmu. Yang punya ilmu yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Perselisihan kecil tersebut pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu Nabi alaihi wasallam mengamalkan amalan ini. Di waktu yang lain beliau mengamalkan amalan yang lain. Seperti yang telah kita ketahui bersama, tata cara untuk melakukan doa istiftah banyak model doanya. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disimpulkan oleh para ulama kita yang afdal untuk kita melakukannya adalah melakukan secara bergantian. Salat ini dengan doa ini, salat itu dengan doa itu, masing-masing. Tidak kita tetap saja pada satu pendapat dan menganggap salah pendapat-pendapat yang lain. Semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akmalul ummah imanan, dan mereka para sahabat dengan perselisihan dalam bidang fikih tersebut adalah orang-orang yang imannya sempurna. Keimanan mereka para sahabat sempurna, dan ini tidak boleh kita ragukan. Karena seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul jannah tanpa terkecuali. Aisyah radhiyallahu taala anha yang mungkin disebutkan oleh sebagian mereka sedang berada di an-nar saat ini, bahkan di balik kakinya digantung di neraka Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah kedustaan besar. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi alaihi wasallam seluruhnya di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, semuanya, Abdullah bin Mas'ud tanpa terkecuali, seluruhnya berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan mereka adalah akmalul ummah iman. Orang yang paling sempurna keimanannya dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Walakin kata beliau, bihamdillah ta'ala, lam yatanaza'u fi mas'alatin wahidah min masail al-asma'i was-sifati wal-af'al. Dengan perselisihan yang ada dalam perkara fikih tersebut, sama sekali mereka tidak pernah berselisih dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan tauhid, asma wa sifat. Satu mereka. Inilah akidah yang ada di sisi para sahabat yang diikuti oleh orang setelahnya, di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i. Sama sekali tidak berselisih dalam permasalahan akidah. Tauhid, la ma'budu bihaqqin illallah, itulah akidah yang ada di sisi mereka dan diikuti oleh para imam setelahnya. Diikuti oleh Imam Syafi'i, diikuti oleh Imam Abu Hanifah, diikuti oleh Imam Malik, diikuti oleh Imam Muhammad alaihi rahmatullah. Semuanya sama dalam permasalahan akidah, satu. Dalam permasalahan fikih berbeda, sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpisah, berbeda pula. Dan ini tidak dikatakan sebagai perpecahan, nah. Ini khilaf yang diizinkan di dalam syariat Islam. Dan kita harus memiliki sebuah sikap yang dinamakan dengan si'atus saudara. Berlapang dada, menghargai pendapat saudara kita yang lainnya. Kita melihat ikhwan di samping kita mungkin sholat dengan menggerakkan jarinya di tahiyat awal, tahiyat akhir. Ya. Berarti dia memiliki hujah, burhan, dalil tentang hal tersebut. Ini yang ada di sisi mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, atau Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, berkata dalam kitab beliau Minhajus Sunnah jilid yang kedua halaman ke-106. Beliau berkata, innal a'immata al-mashhurina kulluhum yathbutuna sifat lillahi wa yaquluna innal qur'ana kalamullahi laisa bimakhluqin. Sesungguhnya para a'immah, para imam, para ulama yang telah masyhur dengan keilmuan mereka, dengan ketakwaan mereka, kulluhum yathbutuna sifat lillah, seluruhnya tanpa terkecuali menetapkan sifat yang maha mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna innal qur'ana kalamullah, dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa laisa bimakhluqin, dan bukan makhluk. Ucapan Ibnu Taimiyah ini alaihi rahmatullah menunjukkan kepada kita tentang satunya akidah yang ada di sisi a'immah al-masyhurin, para imam, para ulama seluruhnya. Akidah mereka tidak berpecah, tidak berbeda. Akidah mereka satu. Yang kita lihat tata cara sholatnya berbeda, tata cara rokaatnya berbeda, tata cara ini dan itunya berbeda. Permasalahan fikih tidak bisa dijadikan kesimpulan. Akidah mereka satu. Keyakinan mereka satu. Allah Azza wa Jalla memiliki sekian banyak sifat yang maha sempurna. Al-Quran yang mereka yakini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti beberapa kelompok yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Berbeda. Kalau ada mereka yang berpendapat bahwasanya Al-Quran makhluk, berarti bukan bahagian dari akidah sahabat. Bukan bahagian dari a'immah al-mashhurin. Kalau bahasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masuk di dalam dari a'immah al-mashhurin adalah Imam Syafi'i, yang mana beliau berkeyakinan, berakidah bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan al-makhluk. Kemudian kata beliau, wa yaquluna innallaha yura fil akhirah, dan mereka juga memiliki akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat nanti pada yaumul qiyamah. Bisa dilihat. Dan itu merupakan nikmat terbesar yang akan diberikan oleh seorang hamba yang beriman. Wa hadza madhhabu as-sahabati wat-tabi'un. Wat-tabi'una lahum bi ihsani min ahli al-bait wa ghairihim. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang semisal ini akidah-akidah yang berkaitan dengan tauhid, Al-Qur'an adalah ucapan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat nanti pada hari akhir, ini adalah mazhab para sahabat. Mazhab para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam keseluruhan tanpa terkecuali. Dan mazhab mereka yang mengikuti jejak para sahabat tersebut. Jadi kalau ada orang yang nyeleneh memiliki pandangan berbeda tentang perkara-perkara tauhid, tentang perkara Al-Qur'an, tentang perkara apakah Allah bisa dilihat pada hari kiamat, berarti mereka tidak mengikuti jalannya, pemahamannya para sahabat. Apakah itu dari kalangan Ahlul Bait atau yang selainnya? Kata beliau, "Wa hadza madhhabul a'immati al-matbu'i." Dan ini pula akidah para imam, para ulama yang mengikuti para sahabat tersebut. Kemudian beliau memberikan contoh. Misal, contohnya adalah Al-Imam Malik Ibnu Anas. Al-Imam Malik memiliki jalan, memiliki akidah yang sama persis dengan para sahabat. Wadzawri, Al-Imam Al-Tawri. Wal-Layl Ibn Sa'ad, Al-Imam Layl Ibn Sa'ad. Wal-Awza'i, Al-Imam Awza'i. Wa Abi Hanifah. Begitu pula Al-Imam Abu Hanifah. Wa Syafi'i wa Ahmad. Begitu pula Imam Syafi'i dan Imam Ahmad intaha kalamuhu rahimahullah. Jadi Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah juga mengikrarkan akidah yang ada di sisi Imam Syafi'i sama persis, tanpa ada perbedaan sedikit pun dengan apa yang ada di sisi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum radhahu. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah, poin yang berikutnya yang kita bisa bahas untuk mengetahui biografi singkat dari akidah Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah adalah apa yang berkaitan dengan pendapat beliau tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i menetapkan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Tidak hanya menetapkan 7 sifat bagi Allah, tidak hanya menetapkan 9 sifat bagi Allah. Nah, Al-Imam Syafi'i bukan memiliki akidah Asy'ariyah. Akidah Imam Syafi'i adalah akidah para sahabat. Apa akidahnya? Menetapkan jami'u sifat, seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dan ini sesuai dengan apa ya beliau sebutkan sendiri. Di dalam sebuah kitab beliau yang bernama Al-Qum, jilid yang keempat, halaman ke-159. Begitu pula beliau sebutkan di tempat lain, dalam sebuah karya beliau yang berjudul Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Atau akhwan, ini kitab murid dari Imam Syafi'i yang bernama As-Sabki. Murid Imam Asy-Syafi'i yang bernama As-Sabki, atau bisa dibaca dengan As-Subki, dengan harokat kasrah dan fathah. Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Jadi Al-Imam Syafi'i dalam Al-Qum, begitu pula murid beliau yang bernama As-Subki atau As-Sabki tadi, dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah jilid yang kedua halaman ke-136. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Nutbitu hadhihi sifat." Kami mengisbatkan, kami menetapkan sifat-sifat ini secara keseluruhan, allati ja'a biha al-Qur'an wa warada biha sunnah, yang telah datang semuanya di dalam Al-Qur'an dan telah warid dari sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan beliau sendiri tanpa membedakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang datang dari sunnah, itulah yang beliau pegang. Itulah yang beliau jadikan sebagai akidah, keyakinan. Pasti seperti apa yang ada di sisi para sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum. Begitu pula Al-Imam Syafi'i adalah seorang imam selamat lisannya dari mencela sahabat-sahabat Rasul. Beliau adalah orang yang hormat, orang yang ihtiram kepada seluruh sahabat tanpa terkecuali. Beliau tidak memiliki akidah, tidak memiliki keyakinan bahwasanya ada salah seorang dari sahabat Rasul yang murtad, yang keluar dari Islam dan menjadi ahlun nar, tidak. Beliau berkeyakinan seluruh sahabat Nabi fil jannah. Dalam hal ini, Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah pernah mengatakan, "Atallahu ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani wat Taurat wal Injil." Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan kata beliau, di dalam kitab At-Taurah dan kitab Injil. Wasallallahu ala lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita ketahui bersama, apapun yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah dari hawa nafsunya. Mayantiku anil hawa. Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak mengeluarkan satu statement, satu sabda dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyuha, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pelajaran. Apabila kita pernah melihat sebuah sabda Nabi yang sahih, lantas kita memiliki satu pikiran untuk mencela sempitnya dada kita, tidak mau menerima dan yang semisalnya, cepat-cepat koreksi diri kita. Karena hakikatnya kita telah menolak firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu secara keseluruhannya sahih. Bukan sabda-sabda yang dhaifah, yang maudhu'ah, yang mabzurah lah. Tapi yang benar-benar sahih sampai sanadnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang menjadi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan, menghormati, memuji mereka para sahabat beliau, minal fadl, dengan keutamaan-keutamaan yang banyak yang ada di sisi mereka. Ma laisa li ahadin ba'dahum. Yang keutamaan-keutamaan tersebut tidak ada di sisi orang-orang setelah mereka, generasi setelah mereka. Tabi'in apakah masuk jannah semua? Belum tentu. Atba' tabi'in apakah masuk di jannah semua? Belum tentu. Generasi tabi'in, generasi atba' tabi'in benar adalah generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwasanya seluruh para tabi'in, seluruh para atba' tabi'in adalah ahlul jannah. Tidak ada jaminan. Bahkan bisa kita lihat sejarah dari para ulama yang membantah mereka, para mubtadi'ah, para ahlul ahwa yang hidup di zaman tabi'in, yang hidup di zaman atba' tabi'in, sangat banyak sekali contoh. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, Farahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Wahanna'ahum bima atahum min dhalik bibulughi a'la manazil as-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan semoga mereka akan mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan derajat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat para as-salihin, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, dan salihin, orang-orang yang saleh. Fahum addu ilayna sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang mengantarkan sunnah-sunnah Nabi ke hadapan kita. Ini akidah Imam Syafi'i kepada sahabat-sahabat Rasul. Memuji sahabat itu adalah perantara kita dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau tidak ada mereka para sahabat, tidak mungkin kita bisa mendapati sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dinukilkan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum warḍah. Ini beliau nukilkan di dalam Manaqib Syafi'i. Karya beliau yang berjudul Manaqib Syafi'i, jilid yang pertama, halaman ke-442. Ikhwati billah wa rahmatullah, sebuah aqidah yang dimiliki oleh al-Imam Asy-Syafi'i pula adalah akidah yang berkaitan dengan keutamaan ilmu syar'i yang ada di sisi beliau. Dan sangat banyak sekali ucapan-ucapan beliau yang menunjukkan aqidah beliau sama seperti para sahabat. Yang para sahabat tidak pernah mengetahui semangat mereka untuk bermajlis dengan Nabi. Bahkan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertukar giliran dengan tetangganya agar tidak ketinggalan majlis Nabi. Dan yang berkaitan dengan semangat para sahabat insyaallah taala telah antum ketahui bersama. Begitu pula dari sisi Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang yang pernah mengatakan alaihi rahmatullah, "Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Di dalam kitab beliau yang berjudul Manaqib Asy-Syafi'i. Manaqib Asy-Syafi'i ini merupakan karya dari Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah. Di dalamnya terdapat sekian banyak nukilan-nukilan dari ucapan Al-Imam Syafi'i. Di antaranya telah kita sebutkan pada akidah beliau terhadap sahabat. Itu dalam Manaqib Syafi'i yang merupakan karya dari Al-Baihaqi. Al-Baihaqi merupakan murid utama, murid khusus dari Al-Imam Syafi'i. Begitu pula dalam tempat lain beliau mengatakan talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu syar'i itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sunnah. Lebih utama daripada sholat sunnah. Begitu pula beliaulah seorang yang menyatakan ma taqarrabal abdu ila Allahi ba'da adai mafturidu alaihi atau mafturidu alaihi bi syai'in afdal min talabil ilmi. Ma taqarrabal abdu ila Allah. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melaksanakan kewajiban-kewajiban al-faraid. Apa itu kewajiban berpuasa, kewajiban sholat lima waktu, kewajiban untuk berzakat, kewajiban untuk berhaji, dan yang semisalnya dari kewajiban-kewajiban tersebut. Tidak ada amalan yang lebih afdal, yang lebih utama setelah seorang menunaikan kewajiban yang telah dia miliki. Kata beliau, afdal min talabil ilmi. Yang lebih utama dari menuntut ilmu syar'i. Jadi setelah melakukan kewajiban sholat jamaah, kewajiban puasa Ramadan, maka yang dituntut untuk kita bersemangat melakukannya adalah talabul ilmi, bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i, mengangkat kejahilan. Begitu pula beliau menyebutkan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia ini, maka dia harus belajar. Maka dia harus berilmu. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat nanti dengan kehidupan yang baik, juga harus dia bekali dengan ilmu. Kebahagiaan dunia dengan ilmu syar'i, kebahagiaan akhirat dengan ilmu syar'i, kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu syar'i. Ini akidah Imam Syafi'i yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Beliau sangat memuliakan ilmu syar'i. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah bahwasanya Imam Syafi'i ketika akan menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mandi dulu, membersihkan badannya, memakai wangian, dan datang ke masjid dalam keadaan sangat segar sekali untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu syar'i inilah yang dimuliakan oleh beliau alaihi rahmatullah. Dan ini tidak para sahabat. Kembali seperti pembahasan yang pertama. Kenapa kita sebutkan ini? Karena di zaman sekarang kita ini ada akidah yang nyeleneh. Ada akidah yang menyimpang, yang menghinakan ilmu syar'i. Bahkan mereka sampai berani mengatakan bahwasanya ilmu syar'i tersebut bisa mengeraskan hati-hati kalian. Dan ini ada wakil di zaman kita sekarang. Mereka sengaja untuk menutup jalan talabul ilmi. Agar apa? Agar kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran yang mereka lakukan, jalannya langgeng. Terus berjalan tanpa ada gangguan-gangguan. Ini bukan akidah para sahabat. Ini bukan akidah para imam. Ini bukan akidah Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Bagi kalian, wahai kaum muslimin, yang meyakini dan bermadhab dengan madhab Syafi'i, lihatlah bagaimana tauqir, kehormatan yang dimiliki ilmu syar'i di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahimahullah. Kehormatan ilmu syar'i luar biasa di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i, begitu pula di sisi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Di dalam karya beliau yang berjudul Ar-Risalah, pada sebuah tempat beliau mengatakan hakun ala talabatil ilmi, sudah menjadi hak seorang penuntut ilmu. Bulughu ghayati juhdihim fil istikthar minhu, untuk mencurahkan segala semangatnya, segala kemampuannya untuk menuntut ilmu syar'i, merupakan hak yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu syar'i, mencurahkan sekian banyak tenaganya untuk benar-benar dia istikhsar, memperbanyak perbendaharaan ilmu yang dia miliki. Jangan kita puas dengan ilmu yang kita miliki. Kita harus melihat ke atas kalau yang berkaitan dengan ilmu. Syekh Hula, ulama Hula telah menghafal ini dan ini. Kita belum ada apa-apa. Jangan kita melihat ke bawah. Walhamdulillah saya sudah menyelesaikan usul sita. Walhamdulillah saya sudah menyelesaikan qawaidul arba. Lantas tidak mau lagi belajar. Jangan. Lihat ke atas. Para ulama telah menamatkan kitab ini, dan kitab ini. Maka kita harus menjadi seorang yang mencurahkan segala tenaga kita untuk bertolabul ilmi. Harus berkorban. Dan pengorbanan yang kita miliki tidaklah sia-sia. Letihnya kita, capeknya kita dalam menuntut ilmu syar'i tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dinilai oleh Allah Jalla wa Ala sebagai amalan soleh. Tambahan pahala untuk kita kelak di yaumul akhir. Karena ini adalah amalan besar. Kemudian kata beliau, wassabri ala kulli aridin min duni, atau wassabri ala kulli aridin duna talabihi. Dan yang kedua yang beliau nasihatkan setelah tadi mencurahkan semangat yang banyak adalah bersabar di atas menuntut ilmu syar'i. Karena yang namanya ilmu syar'i dan amalan-amalan besar yang lainnya pasti memiliki al-adha, gangguan-gangguan, halangan-halangan. Tidak akan langgeng, tidak akan lurus tanpa adanya hambatan. Pasti ada satu dua gangguan, cemoohan, rasa malas dan yang semisal pasti ada. Kita harus bersabar. Bagaimana kita bisa mengatasi kesabaran tersebut dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan kesabaran dalam menuntut ilmu syar'i adalah sesuatu yang makruh, sesuatu yang dituntut di dalam syariat Islam. Kita lihat bagaimana kisah para ulama tatkala mereka belum memiliki apa yang kita miliki dari kemudahan-kemudahan ilmu syar'i. Mereka harus jalan berbulan-bulan untuk mendapatkan sebuah hadis. Mereka sampai harus ada yang minum air seninya sendiri karena kehabisan bekal di tengah jalan pada pasir. Semangat yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Sementara kita membuka Sahih Bukhari, membuka Sahih Muslim, ribuan hadis ada di hadapan kita. Tidak ada yang tersisa kecuali kesungguhan dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i adalah wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fi, dan mengikhlaskan niat-niat kita untuk bertalabul ilmi. Jangan kita mengharapkan perkara-perkara duniawi. Benar-benar murni keikhlasan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan kita, mengangkat kebodohan kita. Yang sebelumnya kita mungkin belum tahu tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan belajar, belajar dan belajar, alhamdulillah Allah angkat kita dari kegelapan menuju an-nur, nurul ilm, menuju cahaya. Harus ikhlas. Karena jika amalan besar ini tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka mengingatkan kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghikayatkan tiga golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Pertama kali masuk ke dalam neraka Allah wal iyadu billah. Dan jangan kita anggap tiga orang ini adalah orang-orang jahat, para peminum khamr, para penjudi, para pencuri, para penzina. Lah, tiga kelompok yang pertama masuk neraka adalah orang-orang yang beramal saleh. Yang pertama mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, mereka orang yang senantiasa mengorbankan jiwanya untuk berjihad fi sabilillah. Yang ketiga adalah orang yang rela mengorbankan harta bendanya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya dipanggil hadis yang ma'ruf insyaallah taala telah kita pilih bersama. Orang yang berjihad, orang yang bersedekah, orang yang baca Al-Qur'an, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kalian melakukan amalan-amalan ini? Amalan-amalan besar. Qira'at Al-Qur'an bisa menjadi syafaat. Jihad akan ditunggu 70 bidadari. Sedekah tidak akan miskin orang yang bersedekah. Amalan-amalan besar. Akan tetapi bersamaan dengan itu mereka ditanya, untuk apa kalian melakukan perkara-perkara besar tersebut? Amalan-amalan saleh tersebut? Mereka semua sama menjawabnya, untuk mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Dan jawaban Allah pun sama kepada mereka, kadzdzabta, engkau telah berdusta. Tidak jujur dalam beramal saleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menyeret mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu. Butuhnya keikhlasan dalam setiap amalan saleh. Tidak berarti orang-orang yang senantiasa mengamalkan amalan soleh habis waktunya dengan talabatul ilmu, habis waktunya dengan majlis ilmu, ahlul jannah. Lah, tidak ada yang bisa memastikan. Orang yang senantiasa sholat pasti akan masuk jannah. Tidak ada yang bisa memastikan, tergantung niatnya. Kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin," sungguh celaka orang-orang yang sholat. Ini orang-orang yang sholat. Celaka mereka. Alladzina hum fi salatihim sahu, yang mereka di dalam salatnya lalai, tidak khusyuk dalam salat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan yang namanya keikhlasan, qul billahi ra'ayyakumullah, benar-benar keikhlasan agar kita mengharapkan wajah Allah, mengharapkan syurga Allah, mengangkat kejahilan-kejahilan yang ada pada diri kita. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, fa inna bi a'mali bin niyyah war raghbati ila Allah ta'ala fil auni, fa inna al a'malu bin niyyah war raghbati ila Allah ta'ala fil auni. Karena sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau niat dia dalam menuntut ilmu syar'i untuk menjadi seorang yang mutakabbir, seorang yang sombong, pasti dia akan menjadi seorang yang sombong. Niatnya adalah menuntut ilmu syar'i adalah untuk mendebat teman-teman duduknya, mendebat orang-orang yang di sekitarnya, mengajar kejelekan atau berdebat dengan kejelekan dengan orang-orang yang memusuhinya, maka dia akan mendapatkan itu semua. Bisa jadi ilmu-ilmu yang dia miliki adalah ilmu-ilmu yang hujjah alaih, bukan hujjah lahu. Hujjah alaih artinya apa? Ilmu yang memudaratkan. Karena ilmu itu seperti yang kita ketahui terbagi menjadi dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Al-ilmu nafi' dan al-ilmu dhar. Yang bermanfaat ini yang bisa menjadikan manfaat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, mudah untuk masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan teringat di sana ada ilmu yang jenis kedua, yaitu ad-dhar, yang tidak bermanfaat bahkan memudaratkan, seperti seorang yang melakukan amalan saleh akan tetapi dia masuk ke dalam neraka Allah wal'iyadzubillah. Oleh karena yang kata beliau, innamal a'malu binniyyah, amalan-amalan seorang tergantung dari niatnya. Fa innahu la yudriku khairu illa bi'aunihi, karena seorang muslim tidak akan mendapatkan kebaikan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah untuk kehidupan sehari-harinya, bekal dia di akhirat, bi'aunihi, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala kita ingin menuntut ilmu syar'i sesuai dengan aqidah yang dimiliki oleh al-Imam Syafi'i, sesuai dengan aqidah yang dimiliki oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah jalla wa ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Di sisi lain, beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kita berta'awud, berlindung dari ilmu la yanfa. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku memohon perlindungan darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak-banyak kita mohon kepada Allah ikhlas fillah ra'ani wa ra'akumullah. Jangan kita minder. Jangan kita malu untuk berdoa kepada Allah untuk bisa berakidah sebagaimana akidah para sahabat, untuk bisa diistiqomahkan di atas manhajus salaf, untuk bisa melakukan amalan-amalan yang saleh. Banyak orang minta, banyak orang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah fuqara, orang-orang butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sebagaimana sabda sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tin. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kita orang yang mulia. Jangan kita malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling terlaknat atau makhluk yang paling terlaknat ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dikabulkan permintaan. Yaitu permintaan siapa? Asy-syaitan. Permintaan syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsu. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai nanti hari kiamat, baru masuk ke dalam an-nar. Lantas dikabulkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikabulkan. Ini mal'un, makhluk yang terlaknat. Bagaimana kita makhluk yang penuh dengan kemuliaan? Pasti dan pasti akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu untuk berdoa. Kemudian untuk menutup majelis yang ada pada sore hari ini, saya ingin menukilkan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan kebenaran yang ada di sisi beliau. Artinya beliau adalah seorang yang berakidah dengan akidah yang benar-benar persis seperti sahabat-sahabat Rasul. Ini yang penting dan harus saya tekankan. Dan beliau adalah seorang yang sama sekali tidak rela jika ada yang bertaksub, jika ada yang bertaklid, taklidul a'ma, fanatik buta dengan mazhab dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau tidak rela. Yang menunjukkan hal ini adalah ucapan beliau alaihi rahmatullah, "Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jika kalian mendapati di dalam karya-karyaku, di dalam kitab-kitabku, apa-apa yang khilaf sunnati Rasulillah, apa-apa yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa'ulu bi sunnati Rasulillah wad'u ma qult." Atau wada'u ma qultu. Hendaknya kalian semua berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wada'u ma qultu, dan tinggalkanlah apa yang aku ucapkan. Kemudian kata beliau, fattabi'uha wa la tartabitu ila qawli ahadin. Jika kalian mendapati sesuatu yang menyelisihi sunnah di dalam karya-karyaku, di dalam kitab-kitabku, maka peganglah sunnah Rasul, tinggalkanlah apa yang aku ucapkan. Kata di rumah, dan ikutilah sunnah tersebut. Wala tartafitu, dan jangan kalian sedikit pun menoleh ila qawli ahadin, kepada ucapan seorang pun, siapapun dia, ketika menyelisihi sunnah Nabi. Tidak ada kehormatan sedikit pun pada dirinya. Karena apa yang ada di sunnah Nabi, apa yang ada di sunnah as-sahabah, yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah ini, yang sebelumnya telah kita ketahui Al-Quran Al-Karim, itu adalah keselamatan. Yang menyelisihinya, tidak ada jalur keselamatan yang menyelisihi sunnah Nabi. Pasti jalan kesesatan. Jalan yang nyeleneh. Yang tidak akan sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ucapan beliau yang berkaitan dengan hal ini, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naql bi khilaf ma qultu fa ana rajihun anha fi hayati wa ba'da mauti. Kata beliau alaihi rahmatullah, setiap masalah, setiap perkara yang di sana ada hadis sahih menurut para ulama al-hadis, menurut para ulama al-muhaddidin, lalu hadis tersebut bertentangan dengan pendapat yang aku miliki, maka aku menyatakan rujuk. Ini kata Imam Syafi'i. Maka aku menyatakan rujuk dan meralat dari pendapatku tadi baik semasa hidupku maupun sesudah matiku. Maka aku mengatakan rujuk dari pendapatku tadi yang salah tersebut, yang menyelisih sunnah Rasul, yang menyelisih hadis Nabi tersebut, baik semasa hidupku ataukah setelah kematian, setelah wafatku. Ini akidah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Untuk seorang tidak bertaksub, tidak bertaklid, tidak fanatik buta kepada beliau. Dan beliau pula lah yang menyatakan, idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika sebuah hadis sudah sahih, benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah madhhabku. Wa idza shahhal haditsu fadribu biqaulil haidh. Dan jika sebuah hadis sudah sahih, benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi berbeda dengan apa yang aku ucapkan, apa yang aku utarakan dari pendapatku, fadribu biqaulil haidh, maka campakkanlah, lemparkanlah pendapatku tersebut ke dinding. Artinya tidak usah dihargai. Selama menyelisih hadis Nabi, sunnah Nabi, tinggalkan. Walaupun pendapat Imam Syafi'i, beliau yang mengutarakannya, beliau berpendapat dengan hal tersebut. Agar tetapi jika menyelisih sunnah Nabi, beliau memerintahkan untuk meninggalkan ucapan beliau dan ikutlah kepada sunnah. Al-Quran dan sunnah kita harus fanatik buta. Tidak ada pilihan lain. Apapun yang ada di Al-Quran, apapun yang ada di sunnah, itulah yang kita ikuti. Agar tetapi selain Al-Quran dan sunnah, yuhad wa yurad, bisa diambil dan bisa pula untuk ditolak. Terakhir ucapan beliau alaihi rahmatullah untuk menutup majlis ini, wattabi'u, nasihat yang datang dari Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, wattabi'u ahsana ma unzil, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Rabb kalian, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, min qabli ay yatiikum al-adzab, sebelum kalian akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, baghtatan wa antum la tashuru, yang amanah azab tersebut akan datang kepada kalian secara mendadak, tiba-tiba, dan kalian tidak sadar bahwasanya azab tersebut sudah ada di hadapan kalian. Artinya apa? Beliau mengisyaratkan di dalam perintah ini untuk mengikuti Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an Karimlah yang telah menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hati-hati bagi mereka yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah aw yusibahum adzab alim, mereka akan ditimpa fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka nanti akan mendapatkan azab yang pedih dari sisi Allah jalla jalaluh. Ini Al-Qur'an Karim untuk kita berhati-hati dari menyelisih sunnah beliau, dan itulah akidah Imam Syafi'i. Tidak boleh kita menyelisih sunnah. Apa yang ada di ajaran Rasul, apa yang ada di sunnah Rasul, apa yang ada di akidah beliau alaihi salatu wassalam, itu yang kita ikuti. Walaupun berbeda dengan pendapat beliau dan waris, jelas Imam Syafi'i telah mengucapkan hal tersebut. Dan amalan-amalan inilah yang bisa kita ukur dari al-haq atau al-batil. Ucapan-ucapan Imam Syafi'i ini menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau adalah seorang imam ahli sunnati wal jamaah yang berjalan di atas Al-Quran was sunnah wa ala fahmi salafin ummah, tanpa ada terkecuali dari kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh beliau. Karena beliau adalah bashar, beliau adalah manusia, punya kesalahan. Karena apa yang selain Al-Quran, apa yang selain sunnah bisa diterima dan bisa ditolak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.